Dan alhamdulillah kita telah membaca pada pelajaran lepas beberapa buah hadis di dalam Kitabul Miyah yang menerangkan tentang air-air, di mana telah kita telah membaca beberapa buah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya tentang hadis yang masyhur yang diperkatakan oleh ulama, iaitu tentang hadis dua qullah. Jadi sebagai mula kaji, Nabi SAW dalam hadis tersebut telah bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabata." Iaitu apabila air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandungi kekotoran. Jadi apa maknanya apabila air telah mencapai dua qullah dia tidak mengandungi kekotoran? Kekotoran yang maksudkan kat sini artinya adalah najis. Bagaimana di dalam riwayat lain, lam yanjus. Jadi maknanya air apabila dah sampai dua qullah dia tidak akan najis. Dan apa pula makna dua qullah? Berapa banyak tu dua qullah? Ya? Siapa ingat lagi? One by one apa? One meter. Jadi itu daripada ukuran saiznya, kalau kita kira adalah selebar 1 meter ataupun 1 suku hasta, dan panjang 1 suku hasta ataupun 1 meter dan dalam 1 meter lebih kurang. Jadi tak banyaklah kalau kita lihat daripada volumenya. Adapun daripada volumenya, telah kita terangkan dia dalam kitab-kitab mengatakan bahawa banyak air tersebut adalah sebanyak 500 ratlin. Ratl, bukan liter. Dan ulama mengatakan qullah asalnya daripada satu bekas yang agak besar untuk menyimpan air. Untuk menyimpan air daripada batu dibuat. Jadi besarnya, kata mereka, satu qullah itu 2 kirbah ataupun 2.5 kirbah. Jadi kalau 2 qullah maknanya 5 kirbah. 5 tempayan gitu. Jadi daripada sudut liternya banyak pendapat. Yang penting di situ adalah, saya tak tahulah 1 meter agak-agak berapalah. Walau bagaimanapun, sebenarnya tidak ada nas yang sahih daripada Rasulullah SAW tentang banyaknya dua qullah tersebut. Okay, itu perkara yang perlu kita tahu. Jadi yang disebutkan oleh ulama adalah ijtihad mereka. Yang masyhur pada kita ni, dua qullah yang sebesar itu adalah daripada mazhab ataupun daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri. Dan telah kita terangkan bahawa qullah daripada satu negeri berbeza-beza besarnya ataupun banyaknya. Kemudian apa makna hadis itu? Apabila air itu sampai dua qullah, dia tidak mengandungi najis. Jadi kita lihat daripada beberapa sudut. Yang sudut pertama maknanya, mantuknya, lafaznya menunjukkan bahawa air itu kalau dah sampai dua qullah, dia tidak akan mengandungi najis. Apa maknanya? Tak, maknanya dia tak akan najis sampai bila-bila. Itu mantuknya kan? Baik. Dan kalau air itu kurang daripada dua qullah, yang tak disebutkan ni adalah mafhumnya bahawa ia akan mengandungi najis. Sebab tu hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Sebab sebenarnya lafaz hadis ini pun tak tepat menyalahi apa yang kita boleh lihat. Sebab air kalau pun dah sampai dua qullah, kalau masuk najis di dalamnya dan ia merubah salah satu daripada sifat air tersebut, dia jadi najis atau tidak? Dia akan jadi najis. Apa dalilnya? Hadis sebelum itu, hadis Umamah Al-Bahili, iaitu innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Kemudian dengan lafaz yang lemah, illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launi, melainkan yang mengalahkan baunya ataupun warnanya ataupun rasanya. Dan telah kita terangkan bahawa hadis itu, yakni hukum bahawa air itu jadi najis bila berubah salah satu dari tiga sifat ini dengan najis adalah satu ijma'. Jadi bagaimana Nabi SAW boleh kata air kalau dah sampai dua kolah tak akan jadi najis, sedangkan dia boleh jadi najis, tapi Nabi kata tak jadi najis? Mana satu kita nak ikut? Mana satu kita nak ikut? Bermakna kefahaman bahawa air tak akan jadi najis kalau dia dah sampai dua kolah atau lebih, itu bukan kefahaman yang benar. Menunjukkan bahawa air kalaupun dah sampai lebih daripada dua kolah pun, dia boleh mengandungi najis. Tidak seperti yang Nabi SAW sabdakan. Jadi apa makna Nabi SAW? Takkan Nabi SAW salah, bohong. Jadi itu mesti kita tolak lah kemungkinan Nabi SAW bohong. Hadis pula sahih. Jadi kefahamannya adalah apa dia? Bila air dah sampai dua kolah atau lebih, ia tidak mengandungi najis secara apa? Secara biasanya, kebiasaannya, air dah sampai banyak macam gitu, dua kolah, dia tidak mengandungi najis kalau yang masuknya tak merubah salah satu daripada sifatnya. Jadi Nabi SAW pun bukan menceritakan tentang semua air. Kalau kita ingat lagi sebab hadis tersebut, hadis tersebut datang kerana Nabi SAW ditanya tentang satu air yang mana ada binatang buas datang untuk meminumnya dan sebagainya. Maka Nabi SAW, kalau air dah sampai dua kolah, dia tak akan mengandungi najis. Jadi maknanya kebiasaannya, bukan semestinya. Baik. Itu daripada sudut mantuknya yang paling kuat sekali. Ia pun dipertikaikan. Sedangkan mafhumnya, kalau dia kurang daripada dua kolah, mesti najis, itu pun tak mesti. Sebab ijma' mengatakan air itu sentiasa bersih selagi mana ia tidak dikalahkan dengan daripada sudut tiga sifat tadi. Jadi menunjukkan akhirnya tidaklah ada namanya air banyak, air sedikit, melainkan kebiasaannya. Air yang banyak itu lebih apa? Lebih susah atau lebih payah untuk dinajiskan. Untuk lebih susah dinajiskan kalau termasuk najis di dalamnya. Itulah yang kita boleh dapat daripada hadis dua kolah. Sebab itu pendapat yang paling benar adalah apabila ada najis masuk dalam air yang sedikit, air yang kurang dari dua kolah. Pendapat yang mengatakan bahawa air yang sedikit ini kalau masuk najis di dalamnya dan tidak merubahkan salah satu daripada sifat air tersebut, apa hukum air yang sedikit ini? Najis atau tidak? Tidak najis. Tidak najis mengikut ijma'. Adapun mengikut hadis dua kolah pun, kita katakan bukan kita faham mesti najis, tapi kebiasaannya tidak najis. Jadi akhirnya kita tengok juga keadaan sifat air tersebut. Ini pendapat yang paling kuat dan telah kita sebutkan nama-nama ulama. Kalau daripada sudut mazhab, empat mazhab, siapa imamnya yang mengatakan demikian? Kena ingatlah. Saya penat-penat baca, cakap ulang-ulang, saya yang hafal. Imam mana yang cakap bahawa air kalau sedikit, bawah dari dua kolah lah, kalau masuk najis, tak merubah sifatnya, dia tak najis, boleh dipakai untuk berwuduk dan sebagainya. Siapa yang cakap macam itu daripada antara imam empat tu, empat mazhab? Imam Maliki, tolong hafalkan. Adapun yang lagi tiga, mereka semua kata air itu jadi apa? Najis. Air itu jadi najis. Terutama sekali mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Cuma mazhab Hanafi, apa beza dia? Dia punya kira banyak tu berapa banyak. Pada dia banyak, air banyak tu macam mana? Yang bila tepuk kat sini, kat sana pun apa? Bergoyang lah. Beza dia itu je. Tapi dia tetap ada membezakan antara air banyak dan air sedikit. Dan mazhab Hambali dalam satu riwayat. Adapun daripada mazhab sahabat, daripada mazhab imam-imam hadis, banyaklah. Saya tak terhafal pun, saya pun tak hafal. Jadi saya yang saya hafal, saya boleh suruh hafal lah. Okey. Jadi mazhab Maliki yang mengatakan bahawa air itu kalau sikit masuk najis, tak merubah sifatnya, dia tidak najis, boleh dipakai. Dan kita juga telah menerangkan tentang apabila najis jatuh kat dalam air itu, kalau dia daripada jenis air kan, memang dia akan najis kalau dia berubah sifatnya. Kalau daripada sudut, daripada jenis najis yang tidak liquid, maka kalau kita boleh angkat, kita dah kata kan, dan tak berubah air tersebut, dia tidak najis. Dan juga tentang yang merubahkan air tersebut, adapun dari sudut warna, kalau masuk najis, berubah warna, walaupun warnanya sikit-sikit pun, dia tetap jadi najis. Dan begitu juga dari sudut rasanya. Adapun kalau berubah warna, berubah baunya, kita kena lihat. Kalau disebabkan najis yang masuk dalam air, yang air tersebut, maka kita katakan najislah, sebab air dah berubah jadi baunya dah berubah jadi bau najis. Tapi kalau kerana najis di luar air tersebut, baunya serap kat dalam air, apa kita katakan, ada dua pendapat. Dan pada saya sekarang ini, dia tak sepatutnya menajiskan air tersebut, kerana dia tak cukup kuat untuk merubah sifat air yang asalnya bersih. Dan walau bagaimanapun, yang kaedah yang penting kita belajar minggu lepas ataupun pada pelajaran lepas adalah apabila kita ragu-ragu tentang air ini sama ada dia masih bersih lagi ataupun dah jadi najis, kita ambil yang mana? Ambil yang yakin. Yakin maknanya dia apa? Dia bersih. Asal dia bersih. Baik, itu kaedah yang penting. Jadi dengan ini, kalau lah lepas ini tanya lagi, habis ustaz, kalau air bawa kurang daripada 2 kolam masuk najis macam mana? Jangan tanya lagi lah. Pendapat yang kuat sekali saya kata kan, pendapat Maliki. Bukan pasal dia sedikit dia jadi lemah. Yang ini dia seorang, yang itu jumhur 3 orang. Tidak. Tapi kerana dia bersandarkan kepada pada ijma', pada ijma' dan juga pada lafaz Nabi SAW, mak tahur la yunajisuhu syai', itu lebih kuat daripada hadis kullatain. 2 kolah itu mungkin menunjukkan kebiasaan air, bukan maknanya mesti macam tu. Jadi kita faham . Kalau bagaimana pun kita dah faham lah bagaimana kenapa ulama khilaf, right? Dan bagaimana kaedah yang digunakan, apakah kaedah digunakan oleh ulama di dalam mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Jadi kita hormat masing-masing pendapat. Jadi hadis yang berikutnya ataupun hadis yang berikutnya, insya-Allah kita baca hadis yang ke-5. Hadis-hadis ini pada saya lagi susah nak faham. Jadi saya terfikir macam mana saya nak terangkan. Hadis ini memang buat tak tidur lah. Jadi saya tak tahu nak terangkan yang panjang-panjang ke, yang senang-senang pun nanti jadi susah juga takut. Saya try yang mudah dululah, yang mudah dulu pasal masa. Nanti kita try apa tu, syarah dengan lebih mendalam. Jadi hadis ke-5, Nabi SAW telah ataupun kata Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Ya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi dalam air yang tenang sedang dia junub. Hadis diriwayatkan Muslim. Dan riwayat Al-Bukhari, janganlah sekali-kali salah seorang kalian kencing dalam air tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Dan dalam riwayat Muslim, darinya. Dan bagi Abi Daud, dan janganlah dia mandi junub di dalamnya. Jadi berapa riwayat semuanya? Tiga. Ada tiga. Yang pertama riwayat Muslim. Kedua riwayat Al-Bukhari. Dan dalam Bukhari itu ada tambahan sikit daripada Muslim, dan yang terakhir itu sebenarnya adalah daripada Abi Daud. Jadi sebenarnya kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita lihat, perlu ke dia bawa tiga-tiga riwayat? Ataupun mungkin dia pakai yang riwayat yang sahih sudahlah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Asalnya riwayat ini, hadis ini, siapa yang mengeluarkannya daripada ulama hadis? Bukhari dan Muslim, betul tak? Macam mana kita tahu? Sebab satu, Muslim meriwayatkan. Lepas tu lafaz Bukhari, maknanya dua-dua meriwayatkan hadis ini. Dua-dua maknanya Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Tapi sengaja dia single out riwayat Muslim dulu. Lepas tu dia bawa lafaz Bukhari pula. Padahal hadis sama. Dan kemudian ada sikit sikit lain daripada Muslim. Maknanya masih Bukhari Muslim. Dan yang terakhir baru dia bawa hadis riwayat Abu Daud. Kalaulah biasa orang nak riwayatkan hadis, nak keluarkan berhujah dengan satu-satu hadis, dia akan ambil hadis yang paling apa? Yang paling kuat. Yang paling kuat adalah yang disepakati oleh syaikhain, iaitu Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita lihat, nanti insyaAllah kita akan terangkan dan kita akan faham bahawa Ibnu Hajar sengaja bawa tiga-tiga riwayat, bukan untuk keliru dan peningkan kita. Memang kita dah pening sikit, saya dah pening sikit. Tapi untuk orang-orang, untuk fuqaha yang dah sampai kata orang tu, dia tahu apa dalil yang dipakai oleh ulama-ulama dalam beberapa masalah tentang hal ini. Jadi kita ambil satu persatu. Tak payah tengok kitab, kita ambil satu persatu. Jadi riwayat pertama, la yaghtasilu ahadukum. Janganlah salah seorang dari kalian. Ahadukum. Kum ini jantina dia siapa? Kalian ni lelaki ke perempuan? Lelaki asal dia. Jadi lelaki aja yang tak boleh mandi. Betul tak? Dalam air yang tenang, sedang dia junub. Lelaki saja kan? Apa fiqahnya dalam hal ini? Dah terangkan banyak kali. Lafaznya, mantuknya untuk lelaki. Tetapi perempuan masuk ke tidak? Masuk. Daripada sudut lafaz ke daripada sudut makna? Daripada sudut maknalah, sebab tak ada perbezaan antara wanita dan lelaki dalam hal seperti ini. Baik, dan kum dekat sini kamu, lelaki kan? Jadi adakah di sini masuknya orang-orang yang bukan Islam atau Islam saja? Asalnya bila kum ni untuk kamu orang-orang Islam, umat Islam, asalnya kafir tak masuk dalam hal ini. Okey? Ini semua lafaz satu persatu tu semua ada main peranannya. Baik, jangan salah seorang dari kalian mandi dalam air yang tenang. Fil ma'id da'im. Jadi air yang tenang itu tak ditafsirkan dalam riwayat yang pertama. Cuma air yang tenang ini sebenarnya adalah air yang tidak mengalir. Okay. Dan air yang tidak mengalir ini sama ada dia memang air yang dalam satu kolam atau lopak. Jadi dia tak bergerak mana-mana lah. Dia punya tebing semua fix. Okay. Jadi dia tak melimpah mana, dia dekat situ je. Kalau dia ditiup angin, dia kira dan dia ada ripples dan sebagainya, dia dipanggil tenang ke mengalir? Masih tenang lagi lah. Sebab dia bergerak. Kalau dia bergerak pun, dia tetap masih tenang kat situ juga. Dia tak pergi mana-mana. Faham eh? Baik. Jadi sama ada dia memang tak ada sumber, tak ada naba'un yughadhi, kata ulama, tak ada sumber daripada bawah yang apa ni, yang membuat yang buat dia bergerak, ataupun yang menjadikan air itu ada dekat situ, tenang dekat situ, ataupun tak ada. Jadi air yang ada sumbernya yang menambahkannya tapi dia tetap tenang dalam satu tempat, seperti air apa, air perigi. Betul lah? Air telaga dia sentiasa ada air je kat situ. Tapi dia tak pergi mana-mana, dia tak bergerak. Dia tenang. Dan satu lagi adalah air yang tidak ada sumbernya. Seperti air apa? Air hujan dekat dalam satu lubang lopak. Ataupun dalam kolam. Tak ada air daripada bawahnya. Dua-dua dinamakan air apa? Air tenang. Ad-da'im. Asal dia. Tapi dalam bahasa Arab, mereka panggil air yang tenang, yang ada sumbernya, itu dinamakan air daim. Air yang ada sumbernya tenang juga, tapi dia panggil air daim, ma'ud daim. Kalau air itu tenang dan tak ada pula sumbernya, maka dinamakan al-ma'ur-ra-kid. Ma'ur-ra-kid. Seperti air kolam aja, ataupun air lupak dan seterusnya. Ataupun air dalam besin. Itu kalau bahasa Arab, dia panggil daim ke ra-kid. Secara spesifik lah, detail. Dia panggil ma'ur-ra-kid. Dah, saya dah takut dah ni. Kalau apa-apa je dah masuk bahasa lagi, pening lagi. Okey, nanti. Tak apa, gitu paksa lah ilmu punya pasal. Siapa yang tahu bahasa Arab, sukalah. Yang tak tahu, belajar-belajar je. Sebab ada kesan dia dalam hukum sebenarnya ni semua. Baik. Sedang dia junub. Maknanya dalam dia keadaan junub. Wahuwa junubun. Ini keadaan hal lah. Wahuwa junub. Wahu, hal. Dan junub itu dalam sudut bahasa juga, sikit saja kita ambil sesaat saja, ada dua kemungkinan atau dua makna. Satu junub maknanya qurb, yang ini dekat. Satu junub maknanya ba'ud, jauh. Padahal jauh dengan dekat sama ke berlawan? Berlawan, tapi dalam bahasa Arab junub ni boleh makna dekat, boleh makna jauh. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT, wa'budullah wa la tushriku bi syai'ah, wabilwalidaini ihsana, wabidhil qurba, walyatama, walmasakini, waljari dhil qurba, waljaril junubi, wasahibi bil jambi. Ya, ini sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan buat baik kepada ibu bapa, dan pada kerabat-kerabat, dan kepada jiran, daripada kerabat dan jiran yang dekat, dan sahabat yang dekat. Tapi kalimah dia pakai janbi ataupun junub. Maknanya junub boleh makna dekat. Jadi kenapa junub dipanggil, yang dekat itu dipanggil junub? Adakah yang orang yang nak mandi, yang tak boleh mandi dalam air tenang ni, dia dekat dengan apa? Kenapa dia panggil junub? Jadi kata ulama, dia ada janabah, hadas besar tu, sebab dia dah ada hadas besar disebabkan dia berjima. Dan berjima itu dia dekat dengan lah, apa dia panggil tu, samping dia, dengan samping pasangannya lah. Sebab tu dia junub. Ini dah sudut bahasa lah, ni fekologa. Jadi sebab tu dia panggil junub, sebab dia dah dekat dengan pasangan dia, kemudian dia ada janabah. Dan satu lagi makna untuk junub adalah jauh, ataupun sebab dipanggil junub tu junub kerana jauh. Sebab junub itu daripada sudut lain, dia jauh, berjauhan daripada apa yang dia mula-mulanya boleh melakukannya, iaitu ibadah. Antaranya solat. Dulu dia boleh dekat dengan solat, bahkan dia boleh solat. Tapi bila dia ada dalam janabah, junub ini, dia dah berjauhan dengan solat, tak boleh bersolat. Sebab itu seorang yang bukan mahram dipanggil ajnabiyah ataupun ajnabi. Janab ada kalimat jin, nun dan ba ni, menunjukkan bahawa mereka ni jauh, bukan mahram-mahram, dekat, saudara mara dan sebagainya. Itu daripada perkalimat junub. Hadis ini, hadis yang pertama ini, yang dikeluarkan oleh Ibn Hajar Asqalani, apa kedudukannya, sahih ke tak sahih? Jawabnya, sahih. Macam mana kita tahu sahih? Sebab kita ulama hadis. Sebab, kita tak ulama hadis, tapi kita dah check. Kenapa dia sahih? Sebab diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Imam Muslim meriwayatkannya, kita tak payah nak check lagi lah. Tak payah jadi ulama hadis pun tak. Apa ni, tak apa, boleh kita hukumkan hadis ini sahih. Satu faedahnya, kita tahu ilmu sikit aja. Bukhari Muslim diriwayatkan, maknanya dia hadis yang sahih. Tapi dengan syarat, kita kata mesti diriwayatkan dalam kitab apa? Kitab sahih mereka, bukan sembarang kitab. Nah. Dan bagi Al-Bukhari, janganlah sekali-kali salah seorang daripada kalian kencing dalam air tenang yang tidak mengalir. Al-ma'ud da'im alladhi la yajri. Jadi dalam riwayat Bukhari ini, apa ada kat dalam dia? Ada apa yang berbeza dengan yang pertama? Cuba analisis sikit. Ada apa? larangan kencing. Dalam riwayat pertama ada larangan kencing tak? Tak ada, cuma apa? Mandi je. Jadi kalau ada air dalam besin, air tu air tenang, awak tak boleh mandi masuk dalam. Betul tak? Awak tak boleh masuk dalam mandi dalam air besin tersebut. Siapa cakap? Nabi SAW lah. Dia kata jangan seorang daripada kamu mandi dalam air tenang, celup lamanya awak masuk dalam dia sedang dalam keadaan junub. Dalam riwayat Bukhari lain sikit ada tambahan, jangan seorang kalian kencing dalam air tenang macam tadi tu yang tidak mengalir lah, kemudian dia mandi pula kat dalam ni. Tak, jadi ada tambahan kencing kat dalam. Dan bagi Muslim darinya, minhu, jangan dia mandi bukan di dalam, darinya. Apa beza mandi dalam air yang tenang dengan mandi dari air yang tenang? Kalau mandi dalam maknanya dia dive kat dalam. Macam bathtub. Dia baring kat dalam. Adapun kalau mandi dari air yang tenang maknanya dia boleh cedok dan dia mandi, tapi dia dekat luar, dia tak masuk dalam. Kalau ikut lafaz Muslim ini, itu pun tak boleh. Alamak, ni sekarang ada janabah nak sembahyang, ada air dalam besin besar, Nabi kata tak boleh mandi, masuk pun tak boleh, daripada luar pun tak boleh. Payah juga ni. Muskil tak muskil? Tapi alas tak boleh mandi, macam mana tayamum? Oh tak, cari air yang tak tenang, yang dalam ada buaya katnya tak? Kalau awak sekarang ada dua hadis ini, hadisnya sama sebenarnya, dua riwayat ini, awak ada janabah, awak nampak kolam, air tenang lah, boleh tak awak mandi? Boleh tak mandi? Dalam? Tak boleh? Tak boleh. Payah kan? Lepas tu, daripada luar pun tak boleh. Subhanallah. Macam menyesal belajar, makin belajar makin tak tahu. Lu tak tahu lah, mandi je sudah. Dah belajar tak tahu boleh mandi pula. Stop. Sebab tu saya kata ni hadis memang muskil. Baik. Dan bagi Muslim darinya. Dan riwayat terakhir bagi Abi Daud, riwayat Abu Daud, dan janganlah dia mandi junub di dalamnya. Wala yaghtasilu fihi minal janabah. Jangan dia mandi di dalamnya, mandi janabah. Riwayat yang terakhir tu sebenarnya ada maksud lain, iaitu balik kepada i'rab dia lah. Wala yaghtasilu, wala yaghtasil, wala yaghtasila. Jadi maksud dia kemungkinan kalau kita kencing dalamnya, kita mandi sekali tak boleh. Tapi kalau kita kencing aja boleh. Kemudian kalau kita kencing, kita mandi saja tak kencing, boleh ikut apa ni riwayat yang terakhir. Baik, kita tak mau masuk riwayat terakhir dulu. Yang pertama dengan kedua pun dah cukup pening. Jadi sekarang persoalan. Saya akan keluarkan soalan-soalan yang diharapkan sebelum kita tutup kita punya majlis malam ini, kita dah dapat jawapan-jawapannya. Pertama, apa hukum mandi di dalam air yang tenang untuk orang yang sedang junub? Itu pertama kan? Apa hukum mandi? Kencing di air yang tenang? Apa hukum kencing saja di air yang tenang? Satu lagi, apa hukum kencing di air yang mengalir? Tak boleh. Banyak soalan, nanti banyak ada punya fikiran. Saya rasa tak boleh macam ini. Kita ambil satu soalan, kita baca dulu. Dia punya kita terpaksa bahaskan juga. Soalan pertama lagi sekali, siapa boleh ulang? Apa hukum mandi di air yang tenang untuk orang sedang junub? Ambil satu-satulah. Apa hukum dia? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Tak boleh ya? Jadi tak boleh kita mandi di air yang tenang untuk mandi junub. Kenapa? Sebab riwayat yang pertama. Bagus, riwayat yang pertama. Tapi kalau mandi juga, apa hukumnya? Berdosa ke tak berdosa? Tak boleh itu maknanya apa? Haram ke makruh? Haram. Jadi hukum mandi di air yang tenang adalah haram. Sebab larangan asalnya haram. Haram lagi mandi dalam air yang tenang. Kenapa? Kenapa haram? Hah? Tak tahu. Nabi larang, haramlah. Boleh? Boleh kan macam itu? Itu fake. Jangan takutlah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Depan kita dah habis. Konon-konon kita ni ulama nak faham kan? Nak keluarkan fatwa lah nak faham. Eh? Ha. Jadi sekarang orang tanya awak, apa hukum saya ni junub, saya nak mandi dalam air yang tenang. Awak kata tak boleh. Haram. Dalilnya Nabi SAW larang. Dan asal larangan adalah haram. Kenapa Nabi larang? Jangan tanya. Boleh? Ni pendapat siapa? Ni pendapat ulama zahiri. Ulama zahiri antaranya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Kuat ke tak kuat dia punya jawapan? Haram sebab Nabi kata haram. Dah sudah lah. Boleh ke tak ni? Boleh. Pendapat kedua, hukum haram, hukum larangan itu, mandi di dalam air yang tenang itu tak sampai haram. Tapi makruh sahaja. Makruh sahaja. Kenapa makruh? Tak sampai haram. Nah? Keumuman jadi. Kenapa? Keumuman dia. Kenapa? Keumuman dia. Kena umum. Larangan umum. Tak ada larangan, kalau umum pun haram juga asal. Tapi kenapa orang ini kata mandi di air yang tenang itu hanya makruh, tak haram saja? Tak mengalir. Kerana dia tak mengalir. Apa beza mengalir dengan tak mengalir? Jadi sebenarnya dia pun kata makruh sebab Nabi SAW kata apa? Kata tak boleh. Tetapi dia tak mau kata haram. Dia cuma nak kata makruh saja. Okey. Nanti kita datang baliklah kepada pendapat ni. Kalau saya dapat ilham lah. Kenapa nak terangkan apa ni? Kenapa imam ni cakap macam ni? Dan siapa kata macam ni? Imam Malik. Imam Malik kata makruh kita mandi dalam air yang tenang untuk orang junub, tapi tak haram. Dalilnya adalah larangan daripada Nabi SAW. Jadi ilahnya tak ada. Ta'abudi. Hanya mentaati larangan Rasul SAW saja. Sama macam Ibn Hazm. Biasa dia satu kata haram, satu kata makruh. Dan kita tahu larangan tu boleh makna dua lah. Boleh bermakna haram, boleh makna makruh. Tapi asalnya adalah haram. Baik, pendapat lagi satu, iaitu hukum seorang yang junub mandi dalam air yang tenang tidak makruh. Tidak makruh. Apa agak-agak dalil dia? Apa agak dalil dia? Tak maaf. Pendapat yang ketiga ni, dia kata hukum mandi dalam air yang tenang ini makruh. Tak maaf eh? Makruh. Makruh. Tapi sebab dia bukan ta'abudi, bukan kerana setakat ta'at larangan Rasul SAW saja, tetapi disebabkan kalau kita mandi ada ilahnya, dia akan mengakibatkan air tersebut jadi apa? Jadi kotor. Jadi kotor. Dan dalam pendapat yang ketiga ni, dalam pendapat yang ketiga ni ada terbagi kepada dua pula. Satu kata dia makruh sebab dia akan jadi, tak apa nanti ya, dia akan jadi najis. Bila awak mandi je dalam air yang tenang, jadi najis. Makruh lah. Awak najiskan air, jadi orang dah tak boleh pakai. Dan satu pendapat lagi sama juga, dia kata makruh kerana air itu tak najis, tetapi air itu akan rosak. Maksudnya orang lain dah tak nak pakai air tersebut. Dia nampak orang mandi junub kat dalam dia, dia dah tak nak pakai. Jadi mengakibatkan orang tak boleh pakai lagi ataupun tak suka pakai lagi air seperti itu. Jadi sebab itu kita tak sepatutnya pakai. Tapi kalau nak pakai boleh lah. Nak pakai nak mandi boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Ada pun pendapat yang mengatakan najis, air itu najis sebab itu makruh, adalah pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Nanti kita terangkan kenapa mazhab Hanafi kata najis. Kalau kita masuk dalam aja terus najis. Walaupun kita mandi je tau. Ini cerita hadis pertama, riwayat pertama. Dia cuma mandi, dia tak kencing, dia tak ada keluarkan air liur pun tak ada. Bersih, dia mandi tak ada apa-apa pun kotor patutnya. Pun pendapat dia macam itu. Pendapat yang kita keluarkan tadi. Nah. Sekarang soalan yang kedua. Apa hukumnya orang yang mandi mandi dah tak nak lagi ya. Apa hukumnya orang yang kencing? Ini untuk riwayat yang kedua. Apa hukumnya orang yang kencing di dalam air yang tenang? Kencing saja, bukan kencing campur mandi. Agak-agak apa? Haram juga. Ada khilaf tak tentang hal ini? Tak ada khilaf. Kencing di dalam air yang tenang, tak ada khilaf bahawa hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Baik, kalau dia kencing, jadi soalan ketiga, apa hukum orang yang kencing di dalam air yang tidak tenang? Itu air yang mengalir. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Sebab yang dilarang cuma kencing di dalam air yang tenang. Nabi tak kata tak boleh kencing dalam air yang mengalir. Jadi maknanya bolehlah kita kencing di air, dalam air yang mengalir. Ini maknanya mafhum dia lah. Kefahamannya dah, yang mengalir boleh. Jadi ini pendapat pertama. Pendapat jumhur ulama. Boleh ya? Pendapat jumhur ulama, pendek cerita lah. Jadi dalil mereka adalah lafaz yang kata yang apa mafhum daripada larangan Nabi SAW. Apa sebabnya kita boleh kencing di dalam air yang mengalir tapi dalam air yang tenang tak boleh? Ada sebab atau tak ada sebab? Okay, apa sebab ni? Sebab yang air yang kalau kencing air yang tenang dia dekat situ je. Jadi apa jadi dengan air tenang tu? Kotor. Kotor atau najis? Kalau air mengalir, dia lalu. Kalau dia lalu, hilang air. Tak ada lagi air lah. Tak ada. Jadi maksud dia, kata mereka, kita awak cakap lah. Tapi yang mereka faham, air tenang dengan air yang mengalir ini, perbezaan dia adalah air tenang sedikit. Dia balik kepada yang pembahasan itu. Adapun air mengalir, dia mengalir sebab dia banyak. Sebab tadi kita dah katakan air yang tenang tu bawah dia ada apa? Ada sumber. Tetapi tetap kat situ menunjukkan air dia tak cukup bah, cukup banyak. Kalau air dia banyak, telaga tau kan akan mancut lah. Macam air telaga zam-zam. Jadi air tu dalam telaga juga, tapi dia dah jadi air mengalir kan, dia tenang. Dia dah jadi air, air mengalir. Jadi bukan pasal tenang ke tak tenang, jadi pasal dia banyak ke tak, tak banyak. Jadi air yang tenang itu sedikit. Jadi bila kita kencing kat dalamnya, kita khawatirkan mengotorkannya atau menajiskannya. Kalau air yang mengalir, tidak. Baik. Nah, kita teruskan. Kalau kita kencing di dalamnya, hukumnya tadi sepakat apa? Haram. Kalau kita kencing di luar, lepas tu kita tuang kat dalam air, boleh ke tak boleh? Ha? Apa dalilnya tak boleh? Nabi kata jangan kencing dalam air. Nabi tak kata kencing kat luar tu tuang kat dalam. Kita ketawa. Kita ketawa. Ha? Ada ulama kata boleh. Sebab ini Awak sekarang kalau jalan ikut mazhab Zahiri, dia tengok zahir lafaz hadis saja, dia akan keluarkan pendapat macam ini. Imam Zahiri, apa mazhab Zahiri kata, kalau kencing kat luar dalam bekas, awak tuang kat dalam, larangan ni tak masuk kat dalam itu. Okey? Ada pun ulama lain jumhur kata hukumnya sama. Kenapa sama? Ha, sebab menyebabkan air tu akan berubah dengan sebab kencing tadi. Dia akan jadi kotor ataupun terus jadi najis kalau berubah sifat. Okay. Baik, satu lagi soalan. Apa hukum letakkan najis lain dalam air selain daripada kencing? Kenapa ustaz tanya macam ini? Tapi pasal ada ulama cakap lah, awak tak kencing dalam, awak buang air besar kat dalam air, boleh ke tak boleh? Ikut hadis, boleh tak boleh? Boleh. Boleh, percaya tak? Boleh. Nabi cuma larang apa? Kencing dalam air, tak kata buang besar tak boleh. Tak tarik najis lain boleh. Jadi ini betul-betul ikut sunnah kan? Ikut ikut hadis. Siapa kata macam ni agak-agak? Ulama-ulama Zahiri. Adapun jumhur, mereka katakan tak boleh. Sebab apa? Kiaskan dengan kencing. Bahkan lebih dahsyat lagi hukum haramnya. Kalau kencing dalam dah haram, buang yang besar lagi haram. Najis lagi besar, lagi teruk. Tapi kata ulama Zahiri, tak apa-apa. Sebab kalau kencing masuk dalam air, tak nampak, dia dah bercampur. Kalau, minta maaf, kalau air besar ni masuk, boleh nampak, kita boleh elak-elak, dia kata. Jadi, jadi hukum dia lain, tak masuk dalam hadis ini. Awak tengok, ada jawapan. Ada pendapat, tapi kita tahulah pendapat ni agak kuat ke lemah, pendapat Zahiri ni? Lemah sangat. Ni pendapat yang terus tak pakai apa? Tak pakai akal. Betul lah ni? Pendapat yang tak pakai akal. Agak-agak syariat macam ini ke? Tidak. Sengaja kita sebutkan ni. Okay. Yang kata pelanjang mereka ada macam-macam pendapat yang pelik-pelik. Boleh ambil satu je, kita keluar sikit. Sebab apa cerita pasal hadis ni boleh jadi stres. Imam Zahiri ada satu pendapat, kalau seseorang itu datang meminang anak dara, anak dara bukan janda, dan datang meminangnya, datang pada bapaknya, lelaki yang baik, solat apa semuanya, amanah akhlak bagus. Sekali bila ditanyakan kepada anak dara tersebut, anak dara kata, ana uriduhu, aku nak kahwin dengan dia. Kita jumhur kata apa? Alhamdulillah, baguslah. Eh, setkan apa ni tarikh majlis mahar apa semua dah kita buatlah. Betul kan? Itu pendapat kita lah. Tahu tak Imam Zahiri kata apa? Habis tak boleh kahwin terus. Ha? Tak boleh kahwin. Sebab Nabi SAW kata iznuha sumatuha, dia punya signal beri izin adalah diam. Kalau dia diam, dia boleh kahwin. Kalau dia cakap dia nak, dia tak boleh kahwin. Ikut hadis apa? Masya Allah. Ha, itulah antara pelik-peliknya cerita apa ni, cerita Imam Zahiri ni. Okey, ha, tu kita dah keluar sikit, jadi tak stres. Satu lagi soalan. Apa hukum orang yang mandi di luar air yang tenang? Apa hukum mandi di luar air yang tenang? Maknanya dia tak masuk dalam. Ah, ada cedok keluar. Tengok hadis, apa hukumnya? Ha? Dalam cedok kah? Boleh tak boleh? Tak boleh. Ikut mana punya riwayat? Riwayat Muslim. Riwayat Muslim kata tak, tak boleh. Daripada luar pun tak boleh. Memang payah. Habis apa nak buat ni? Macam mana nak mandi? Awak kata tak boleh ni, macam mana nak mandi? Kalau Nabi ada, kita tanya Nabi, macam mana mandi? Dalam tak boleh, kan luar tak boleh. Mesti nak cari air yang apa maknanya? Yang tak tenang lah. Tuan, saya kata cari air yang ada apa? Yang ada buaya katnya. Eh, buaya pun air tenang. Kirana agaknya. Jadi agak-agak apa jalan keluar mereka? Air tu tenang kan? Awak kocak-kocak kan? Dia lah kasih dia apa? Kasih dia mengalir atau mandi. Macam bagus tak? Oh, tak percaya mereka cakap macam itu. Jadi campak kayu ke apa, kasih dia goyang, dapat tahu mandi. Wah, bagus juga. Tapi kalau tenang awak tak boleh mandi. Ini menunjukkan bahawa mereka tak nampak illa, tak nampak sebab larangan Nabi SAW. Mereka tak nampak. Iaitu pendapat Zahiri dan Maliki. Mereka tak nampak apa sebab. Jadi ini perintah, dia suruh kita taat, ni uji je kita punya apa? Kita punya keimanan. Okeylah. Tapi kalau pendapat jumhur, mereka katakan, boleh ke tak boleh mandi daripada luar? Yang kata makro, kan? Boleh ke tak boleh mandi daripada luar? Jawab mereka. Jawab katanya. Jawab apa? Jawabnya adalah, boleh dia mandi daripada luar. Tapi kenapa? Apa dia nak buat dengan riwayat ni? Jadi maksud darinya itu juga maksud dalamnya juga. Bukan yang kita faham luar, dari luar dengan dalam bekas ke apa. Ataupun jawapan yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Siapa yang belajar Sahih Muslim kemarin jumpa riwayatnya. Dia kata, wahai Abu Hurairah, maza yasna'ul junub? Kalau gitu apa dia nak buat? Soalan yang tadi kita tanya-tanya, rupanya ada orang dah tanya Abu Hurairah. Apa jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Siapa yang belajar Sahih Muslim ingat ke? Tak ingat lah, mana ingat. Ya tanawaluhu tanawulan. Jawab Abu Hurairah. Sebab tu kita selalu ulang ilmu-ilmu ni. Saya pun sebenarnya dah lupa. Kalau tak kena ajar ni, saya pun lupa. Ya tanawaluhu tanawulan. Jadi hendaklah dia ambil cedok dengan cedokan, jangan masuk. Siapa jawab ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini. Dan supposedly dialah yang meriwayatkan hadis, darinya pun tak boleh. Menunjukkan darinya itu adalah satu kelemahan ataupun satu lafaz yang tak sahih. Mungkin waham daripada perawi. Walaupun riwayat siapa ni sekarang ni? Muslim. Sebab dia bercanggah dengan riwayat Muslim tu sendiri. Riwayat Muslim ada banyak. Kalau kita baca Sahih Muslim ada banyak riwayat. Jadi khulasanya pendapat jumhur lebih kuatlah dalam hal ini. Maknanya kalau dia daripada luar, dia boleh. Dan sebab dilarang daripada mandi di dalamnya adalah ditakuti apa? Mengkotorkannya. Walaupun dia tak kencing. Sekarang daripada luar, boleh kotor tak? Takkan kotor. Jadi takkan dilarang. Jadi bukan makruh langsung kalau daripada luar. Jadi ini pendapat jumhur. Nampak ni yang pendapat kebanyakan ulama yang gunakan hadis dan juga gunakan akal. Apa lagi soalan? Apa hukum mandi bukan junub di dalam air yang tenang? Kemungkinan juga kan ni? Apa hukum dia? Tak junub, mandi nak bersih. Mandi kerana cuaca panas, nak sejukkan badan. Dive kat dalam. Boleh ke tak boleh? Ikut hadis lah. Boleh eh? Ikut hadis. Boleh ke tak boleh? Sebab Nabi cuma larang orang mandi junub. Termasuk mandi junub yang head, yang apa semuanya lah, tak boleh. Betul eh? Tapi kalau mandi, dan mereka katakan termasuk mandi junub ni, mandi macam mandi sembahyang Jumaat, mandi hari semua masuk lah. Mandi-mandi wajib. Boleh kias lah tu. Tapi kalau mandi untuk bersih, untuk sejukkan badan, mereka kata boleh. Tak dirangkumi oleh larangan tersebut. Bagus tak bagus pendapat ni? Ikut hadis tak? Ikut hadis lah. Betul lah. Ni Syekh Uthaymin kata macam gini. Oh, mandi junub tak boleh. Mandi biasa tak boleh. Entah-entah orang yang mandi bersih tu, yang mandi nak bersih, badan dia memang kotor. Sebab tu dia bersih kan? Dah berpeluh-peluh masuk. Orang yang mandi junub, entah-entah tak ada apa-apa. Dia tidur malam semalam junub kan? Mimpi bersih. Dia masuk. Kalau ikutkan, kalau kita kaji air, siapa punya air lagi kotor? Yang mandi junubnya lagi kotor ke yang mandi bersih kotor? Mandi bersih kotor. Tapi yang mandi bersih boleh, walaupun lagi kotor airnya. Tapi yang mandi junub tak boleh. Semata-mata mengikut hadis. Teks hadis. Betul-betul punya tekstual. Sekarang macam mana? Agak-agak ada pendapat guru tak? Ada lah. Jadi satu pendapat kata kalau mandi bersih tak boleh. Tapi manusia boleh. Kata mereka sebenarnya mandi junub pun boleh. Cara kita berdiri dah dulu. Kita akan sambung pas insya. Assalamualaikum. Kenapa banyak? Itu pun saya tak rasa whiteboard ni cukup untuk semua soalan kita. Jadi kita ambil satu-satu. Kita ada tiga riwayat. Dia diriwayatkan dalam Buluhul Maram, Ibnu Hajar meriwayatkan riwayat utama, jangan mandi junub dalam air tenang. Riwayat Muslim. Okey. Yang kedua, riwayat kedua, jangan kencing dan mandi junub dalam air tenang. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, jangan kencing dan mandi junub dari air tenang. Boleh? Yang ketiga, riwayat ketiga, jangan kencing dan jangan mandi junub dalam air tenang. Baik. Jadi kalau kita nak ambil semua sekali, ambil tangkap daripada semua boleh. Maknanya ambil tiga-tiga sekali, keluarkan kesimpulan, keluarkan hukum. Lagi satu, kita ambil satu-satu. Jadi kita punya approach pada pelajaran tadi, gunakan satu-satu riwayat. Betul lah, riwayat satu-satu. Jadi itu sebab dia makan masa lah. Bagaimanapun, persoalannya akan jadi sama. Sama kita lihat semua ke yang satu-satu. Baik. Jadi kita ulang balik soalan-soalan dia. Soalan pertama apa? Apa hukum? Hukum mandi junub dengan dalam air yang tenang. Soalan yang mula-mula semua soalan-soalan obvious lah. Soalan-soalan yang kita nak ambil apa hukum daripada riwayat-riwayat ini. Apa hukum mandi junub dalam air tenang? Ini memang senang lah. Jadi larangan. Baik, jadi larangan ada dua pendapat. Kita buat gini eh, sesuai dengan tempat. Jadi pendapat pertama pula kata haram. Tiga pendapat sebenarnya. Haram, kenapa haram? Larangan, asal larangan boleh eh? Asal larangan. Al-aslu fi nahyi at-tahrim. Siapa dia pendapat dia? Zahiri. Okey. Zahiri. Malah nak tulis, saya kata tulis zot saja eh. Awak kalau belajar fiqh, masa pendapat dia macam-macam khilaf sana. Takkanlah satu-satu boleh Syafi'i apa. Kena Shin Syafi'i kan. Ha, Hanafi. Yang itulah. Zahiri tulis zot, saya tulis gitu je. Jadi awak belajar lah eh. Yang kedua pendapat kata mak makruh. Larangan juga. Ini kita katakan pendapat Maliki. Yang ketiga, kita katakan makruh juga eh. Tapi sebab dia kenapa? Khawatir mengotorkan. Jadi orang mengotorkan air. Jadi mandi junub saja boleh mengotorkan air. Ini pendapat kita dah katakan jumhur. Dan kita ada tambah lagi satu pendapat, bahkan boleh menajiskan air sekali. Saya tulislah. Tapi sebenarnya saya nak short ataupun ringkaskan soalan bab ini. Saya masukkan satu soalan lagi dalamnya. Jadi kita tak payah menjela-jela. Sebenarnya dalam air tenang ni ada, air tenang ni ada dua macam. Satu air yang tenang tetapi dia sedikit, seperti dalam besen bathtub aja. Okey. Satu lagi air tenang tapi dia banyak, macam apa? Swimming pool bedok. Ulam lah. Atau bedok resort. Wow. So air tenang ke air tak tenang? Air? Tenang. Air tenang. Air tenang. Takkan hukumnya sama? Yes? Haa, tu dia. Jadi kita masukkan kat sini sekali. Untuk mereka ni, ni dua, dia tak akan ada perbezaan antara air tenang yang banyak atau air tenang yang sedikit. Sebab apa agak-agak? Sebab dia kata tak ada sebab dilarang, melainkan suruh ikut perintah. Taat budi. Banyak ke sedikit? Tak ada. Tak memberi kesan kepada larangan. Larangan tetap larangan. Ada pun yang untuk ketiga ni, mereka membezakan antara air yang banyak Ni untuk air banyak lah. Kita ni bagi kepada dua lagi. Satu lagi harus. Kalau airnya apa? Makro kalau airnya okay. Harus kalau airnya banyak, maknanya tak berdosa pun. Boleh. Sebab dia ada, dia ada illah dia. Kuatir motorkan air. Kalau sedikit pun lah, itu kotor. Kalau air dah macam air laut, ingat tak air laut? Air laut, dia air yang mengalir ke air yang tenang? Ada kata mengalir, ada kata tenang. Tapi kata dia termasuk air yang tenang. Sebab apa? Dia memang besar lah, lautan. Tapi dia bertepi sebenarnya. Air tu kat situ je. Dia cuma naik turun, tapi dia kat situ. Dia main-main kan? Situ. Sebenarnya kalau kita lihat dia macam dalam kum, dalam bola. Tapi pasal dia besar sangat, kita anggap dia sebagai apa? Air yang mengalir. Pasal ombak dia apa semuanya. Ombak dia bukan kerana lain. Dia tak akan pergi mana tempat, dia kat situ juga. Wallahu alam. Ada tak ulama akan kata bahawa kalau kita mandi dalam air yang banyak macam air laut itu, satu orang mandi dalam air kolam, bedok reservoir, bahawa ia akan mengotorkan air? Tak ada kan? Bahkan 10 orang pun kalau semua kencing kat dalam air reservoir tak kotor ke? Jadi takkanlah kita katakan dia makruh, tak berubahkan air. Jadi dia sepatutnya apa? Harus, boleh je, tak pasal. Namun, okay, tak masalah. Namun dalam sebulan salam mengatakan, buka sikit kitab tu, itu saya nak, kerana dia berfaedah. Muka surat 45, paragraf 123. Ada pula yang saya katakan tu mula-mulanya, kita tak nak baca yang itu. Ada pula yang berpendapat jika dia kencing dengan sengaja, hukumnya makruh. Namun jika dia terpaksa dan sudah berada di dalamnya, maka hukumnya tidak makruh. Ini tentang masalah apa? Kencing dalam air. Tak pasal-pasal nak kencing dalam air apa? Air yang tenang, sikit ke banyak. Macam tak ada tempat lain nak buang air, betul tak? Sengaja nak buang air. Kita katakan makro. Balik kepada larangan. Boleh. Walaupun air banyak. Ini masalah adab lah. Tapi kalau dia dah kat dalam, kan, tengah nak tangkap ikan, atau tengah cari kerang ke apa benda, sekali sejuk, macam orang mandi swimming pool, sekali sejuk, nampak nak bangun leceh pula. Nak pergi toilet. Jadi dia buang dekat dalam kolam. Sama tak hukum dia? Kata Syekh Suan Ani, kata dalam 10 salam, tidak makruh. Kalau airnya apa? Kalau air banyak, kalau air sedikit dia sepatutnya keluar juga. Seharusnya gitu. Okay. Apa lagi soalan kita keluarkan tadi? Apa hukum apa? Sekarang kencing pula. Kencing dalam air yang tenang. Sebenarnya kita tak ambil dulu lah. Okay, boleh. Apa untuk kencing tadi direct ke Bersinap? Kencing dalam air tenang. Sendiri je lah, kencing sahaja. Macam gini. Ini saya buat sendiri sebenarnya. Nak, sebab tu saya dah pening. Saya kongsi pening saya pada awak lah. Kalau tak buat gini, tak dapat tangkap dia punya pembahasan. Sebab kata-kata ulama dalam kitab dia campur-campur semua, dia tak pecah-pecahkan. Jadi aku perlu kencing saja dalam air yang tenang. Dalam riwayat, seolah-olah boleh. Mandi aja ada single up, kencing dia campur, kencing campur. Tak ada riwayat kata kencing aja tak boleh. Jadi apa agak pendapat? Menanya pendapat dia semua, eh? Haram. Kenapa haram? Walaupun tak ada dalam cincin saja dalam air yang tenang, hukumnya sama dengan ini. Sama ini dengan ini, soalan ini kita samakan sudah. Yang boleh insyaAllah. Soalan yang ketiga kita tanya apa? Apa hukum di air yang mengalir? Sekarang baru kita lepas dari satu. Hukum Mandi sejuklah. Sejuk bersih. Dalam air yang tenanglah. Yang perlu dua ribayat ni. Ha? Boleh tak boleh? Boleh. Yang ini kemudian. Jadi samalah. Awak tulis sendiri lah hukum dia, ya, ke bawah tu kan. Jadi ada dua pendapat. Satu kata apa? Boleh sebab ikut riwayat kedua, dia kencing dulu baru mandi. Boleh pendapat kedua kata apa? Tak boleh juga. Kenapa tak boleh juga? Ada dua sebab. Yang pertama, ada riwayat yang ketiga katakan jangan kencing wala yaghtasilu fi, dan jangan mandi. Jadi ini mentafsirkan riwayat summa yang kemudian. Jadi kemudian tu bukan maknanya betul-betul kemudian, tapi dia maknanya dan juga. Dan summa ni boleh ada dua makna. Ini masalah bahasa Arab, maaf. Summa memang boleh makna tartib, tapi dia juga boleh makna atawwa saja. Tapi asalnya maknanya apa? Kemudian. Tapi kerana ada riwayat lain yang katakan dan, jadi kita ambil bahawa dia tak boleh digabungkan. Bukan mesti cantik. Itu satu. Dan kedua adalah daripada sudut makna. Kalaulah awak kencing dulu baru mandi, memang kotor. Tapi dah mandi, awak dah bersih, awak dah kencing. Tapi sekarang air tu pula kotor. Jadi tetap salah dia. Balik. Air tu tak kotor, orang lain pula tak boleh pakai. Jadi dia tetap tak boleh digunakan. Boleh eh? Orang saya tak tulis saja, seolah-olah saya dah duduk kat situ. Kalau duduk kat situ tak nampak ni semua tau. Saya terfikir-fikir macam mana awak nak ingat. Saya nak awak ingat lah sebenarnya. Okay. Ada soalan lain? Ada? Yang ini ni, yang ini eh, dia keluar daripada sini. Apa hukum najis lain? Dalam air terang, air besar ada dia sepegang kan. Masalah yang agak menarik pun ada khilaf. Patutnya tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf. Jadi pendapat pertama kata apa? Ikut dalil yang dilarang hanya air kencing. Air besar, najis lain apa semua tak ada. Ikut zahir hadis. Pendapat zahiri memang ada. Pendapat yang kedua, pendapat duhur, beza apa beza. Bahkan kalau air besar lebih dahsyat. Okay. Yang itu kita tak nak jawab lah. Pendapat zahiri yang beza antara kencing dengan yang besar tu adalah sebab yang besar boleh nampak. Itu semua kita tak nak cerita. Itu kelakar je lah kan. Air dia tetap kutuk. Okay. Sekarang perbahasan kita ni semuanya, kalau kita boleh kategorikan, dia membahaskan tentang apa. Walaupun soalan nampak beza-beza, sebenarnya tentang membahaskan satu perkara. Siapa boleh kategorikan group of apa ni soalan? Selepas pakai air kutu ke tak kutu? Tapi sekarang dah cerita pasal air ke belum? Sekarang semua soalannya tentang apa? Mandi, wudu, buang najis. Semua tentang apa? Tentang perbuatan. Tentang af'al mukallaf, tentang perbuatan mukallaf. Dosa tak dosa. Kita dah ceritakan masalah air tu belum? Belum. Nah, nampak macam ada dekat sini lah. Dalam dia punya sebab-sebab dia. Tapi sebenarnya kita tak ceritakan tentang hukum air. Apa jadi dengan air kalau kita buat gini, buat gini, buat gini. Kita tengah cakap pasal dosa atau tak dosa. Ni satu approach. Saya dah buat gini, mudah untuk saya akan datang lah. Saya harap pun dapat manfaat. Sebab bila kita grupkan macam gini, kita dah boleh bezakan bila tengok hadis-hadis ni tentang hukum orangnya. Larangan ni kepada perbuatan. Larangan hanya pada perbuatan eh. Kita buat atau kita tak buat. Lagi satu pembahasan lah tentang air. Itulah yang sebenarnya kalau kita baca kitab banyak dalam, pasal kita baca kitab Bumiyah bab air, sebenarnya itu yang diorang nak bahaskan. Itu tujuan. Yang ini semuanya sebenarnya secondary. Dosa ke tak dosa kita lain eh. Tapi kita nak tahu pasal air ke tak air. Tapi untuk kita ambil dua-dua sekali. Sebab tu kita buat macam inilah. Jadi sekarang kita nak cerita pasal air pula. Dah? Ada nak tambah lagi soalan kat sini? Tengok. Nak praktis? Siapa nak lain-lain sekarang? Pasal hukum buat perbuatan. Jangan segan. Hadis tu kan? Air bersih melainkan dia berubah salah satu daripada tiga sifat dia. Jadi orang kata selagi tidak berubah air yang tenang tu dengan mandi junub, kenapa kita kata tak boleh dia mencuci? Kan? Boleh? Boleh. Tohur. Nabi kata maaf tohur. Selagi tak berubah, dia tetap bersih. Yang kedua bersih saja. Mazhab Syafi'i dan Ahmad. Kenapa? Kenapa dia tak boleh membersihkan lagi? Maknanya dah pakai, orang lain dah tak sah pakai untuk mandi junub. Tak boleh ikut kaedah apa ni, satu pemasan lagi. Kalau wuduk pun dah tak boleh pakai lagi berwuduk. Sebab mereka lihat pada makna. Dan pada makna hadis itu, Nabi tak kata air tenang suka-suka lagi. Kemudian dalam ini, air tenang yang tidak mengalirkan ada dalam kitab Al-Ladhi La Yajri. Itu bukan for fun. Bukan untuk suka-suka. Ada faedah. Jadi apa faedah mereka kaji? Air tenang dengan air yang mengalir. Saya dah katakan air tenang sedikit. Air banyak, air yang mengalir itu banyak. Jadi bila air itu sedikit, dia akan merubah kekuatan air tersebut daripada setakat boleh membersihkan, daripada boleh membersihkan hingga dia setakat bersih untuk dirinya sahaja. Dan mereka ini, kita kaji dalilnya, cuma saya sebutkan saja dalilnya dekat dalam hadis yang selepas ini, iaitu larangan Nabi SAW, la yaghtasilur rajul, la yaghtasilur rajulu bi fadlil mar'ah walal mar'atu bifadlir rajuli wal yaftarifa jami'an. Hadis riwayat Muslim. Janganlah seorang wanita mandi dari bekas, janganlah seorang lelaki mandi dari bekas wanita, dan jangan pula wanita mandi dari bekas lelaki. Buat mana tolong, buat saya pun nanti lama-lama mengantuk dah berkecamuk. Jadi hadis itu ada kat situ. Tengok, nak tengok boleh tak? Tengok aje. Hadis nombor 6, muka surat 46. Minta maaf, hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Imam Ibn Hajar kata sanadnya sahih. Jadi apa maknanya? Kalau kita dah mandi junub dalam air yang tenang, air sikit ni, Nabi larang seorang untuk menggunakan air yang telah dipakai tadi. Maknanya air itu boleh pakai ke tak boleh pakai? Tak boleh, tadi terlarang. Jadi dia membersihkan lagi ke tidak? Tidak membersihkan lagi. Dia setakat bersih. Dan pada kenapa air tenang pula yang kamu pilih? Oh, sebab air tenang sedikit. Dan mereka lihat pada hadis dua kolah yang kita baca tadi. Dua kolah tu maknanya dah banyak, bawah dia sedikit. Nah, itu kadar dia lah. Abu Hanifah pula dia punya banyak ke sedikit, kita dah terangkan. Okay, ini jelas. Sekarang ada pula ulama kata kalau awak mandi junub saja kat dalam air tu, habis air tu kena buang. Kenapa kena buang? Air dah najis. Inilah mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apa dalil? Okay, kita tak nak tahu dalil dia. Sudahlah, dia punya pendapat lemah sudah. Kita nak tahu dalil dia. Ataupun dia ni ikut pendapat rakyu je, ataupun suka-suka je. Kita nak tahu pendapat dia. Nak tahu kan? Saya memang rancang nak beritahu apa ni dalil pendapat dia. Dalil dia daripada hadis. Tapi kalau awak tengok, biasanya 3 jam pun awak tak nampak dalil. Awak tengok sama, dia tengok sama, dia dapat, awak tak dapat. Kelebihan nak buat ni pun. Padahal bahkan banyak ulama lain tak nampak apa yang Abu Hanifah nampak. Nak tahu apa yang nampak? Kepada tengok dalil ni, dia kata yang pertama okey. Dia tengok yang kedua, nilai pada penggabungan. Jangan kencing, kemudian mandilah. Ataupun jangan kencing dan mandi junub. Kita cuma nampak apa? Apa yang jumhur nampak? Dia mengotorkan air tersebut, apa ni, dia mungkin mengotorkan. Kalau dia berubah apa ni dia punya sifat, dia mengotorkan lah. Tapi kalau tidak mengotorkan, betul lah. Tapi Abang Hanifah, dia lihat kalau kencing saja sendiri dalam air yang tenang, kenapa dilarang? Kerana dia bukan hanya mengotorkan, tapi dia menajiskan air tersebut. Dia tengok kat sini, kencing kenapa dilarang? Sebab dia menajiskan air. Tapi kita tak cakap pasal kencing pun kat sini. Kita cuma cakap pasal apa? Mandi je. Macam wahai Abu Hanifah, macam nak cakap mandi pun tak boleh. Mandi pun jadi air jadi najis. Sebab dia kata kalau kencing najis, maknanya yang digabungkan dengan dalam larangan ni mestilah hukumnya sama. Mesti hukumnya sama. Kalau dia taruh ada lagi, jangan kencing, jangan mandi, jangan wuduk, jangan apa, semua tu mesti hukum sama dengan yang pertama. Ini dinamakan dalalatul iqtiran. Yang ini dalil yang bergabung. Wahai orang beriman, sesungguhnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hanya sesungguhnya apa? Al-khamru arak, wal maisir judi, apa semuanya ini semua apa? Haram. Hukumnya sama ke lain-lain? Semua haram. Rijsun min amali syaitan. Rijsun maknanya najis. Sebab tu lama banyak mengatakan arak tu pun dah najis, sebab dia semua masuk ke dalam. Begitu juga dengan ayat seperti dalam surah Al-An'am, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dalam surah An-Nahl, Allah kata wal khayla, dan antara nikmat Allah SWT pada kamu adalah khayla, kuda, wal bighala, dan baghal. Baghal apa? Yang lahir daripada kacukan kuda dan keledai. Tapi siapa bapak dia selalu? Ha, ini saya sengaja lah cakap, dah ada kan? Bapak dia kuda ke keledai? Tak, yang jahat selalu keledai. Keledai ni dia lain macam, sebab tu kita tak boleh makan keledai. Dan keledai mazmum dalam Quran dan apa semuanya, perangai dia buruk. Dia datang macam-macam binatang. Tu dia. Jadi keledai yang panjat kuda selalunya. Jadi keluar baghal. Allah kata wal khayla wal bighala wal hamira, dan keledai. Litar kabuha wazina, untuk kamu tonggal dan perhiasan kamu dalam dunia. Jadi mereka katakan, apa hukum himar makan keledai? Apa hukum keledai? Makan keledai boleh tak boleh? Belum sampai lah. Haram. Rijsun. Nanti dalam kitab ada. Apa hukum makan baghal? Pun haram, pasal dia lahir daripada salah satu yang haram. Tak boleh kita kerjakan, daging dia dah campur dengan haram. Jadi apa hukum khail? Boleh makan khail? Ini kuda ke tak boleh? Ha? Tak boleh. Kenapa? Pasal digabungkan semua kat dalam situ. Kuda tak boleh dimakan sebab dia sejenis dengan keledai dan itu. Dan kedua, Allah tak sebutkan bahawa binatang, tiga binatang ini boleh dimakan. Allah cuma kata dia boleh ditonggang dan perhiasan. Sebab kalau boleh dimakan, nikmatnya boleh dimakan, tentulah dah sebutkan sebelum tu wal an'ama khalaqaha, dan binatang-binatang ternakan dia telah menciptakannya. Lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun, bagi kamu dif'un, maknanya boleh buat kamu badan panas dengan bulunya, wa manafi' dan manfaat-manfaat yang banyak, wa minha ta'kulun, dan daripada binatang ternakan kamu makan. Jadi nikmat tu untuk dimakan datang ternakan. Kalaulah kuda boleh dimakan, mesti dimasuk kat dalam apa? Kat dalam ternakan. Jadi dia dah kongsi hukum dengan apa? Bila dia dah duduk satu baris dengan kuda dan keledai, jadilah dia kuda dan kuda, bukan kuda, dah jadilah dia baghal dan keledai. Inilah dinamakan dalalatul iqtiran. Ya. Dengan keledai, kuda yang liar lah. Itu dikecualikan lah, tu boleh. Tu boleh. Kalau liar zebra ni, semua boleh. Tak zebra pun janji dia liar, ada kedai-kedai yang liar, boleh kita makan. Tapi kalau zebra kita ambil, kita jadikan dia duduk makan dekat kampung. Boleh makan tak? Ha? Tak boleh? Wah, bagus. InsyaAllah kita bahaskan bab ini. Sebenarnya boleh lah. Dia tetap boleh. Dia kalau halal, apa pun dia boleh. Selalu yang kampung makan kuturan. Ya, betul. Sekarang dia duduk kat kampung tapi dia tak makan kuturan. Zebra kat dalam zoo. Ha, itulah dia. Sebab itu yang ini memang dibahaskan dalam kitab Al-Ta'imah. InsyaAllah lagi 3-4 tahun agaknya kita sampai lah. Jadi kat belakang sekali. Saya tengah ngajar dekat apa? Dekat masjid apa tu? Raudhah. Kita mula ke ilmu. Insya-Allah Rabu ni sampai lah. Okey, jadi mereka katakan mandi pun najis. Sebab bila digabungkan kencing, kalau kencing sendirian najis, maknanya mandi pun najis. Campur najis sendiri-sendiri pun apa ni kotor dan najis. Tapi pendapat ini kuat atau tak kuat? Tak kuat. Amat lemah. Kenapa? Okay, pendekkan cerita. Sebab sebab dalam ayat-ayat Quran yang lain, Allah SWT ada gabungkan beberapa buah. Allah ada gabungkan beberapa buah item, perkara. Tetapi hukumnya tak sama. Hukumnya berbeza. Beza. Saya tak nak tanya lah, siapa tahu dia punya kegah. Siapa kau tahu memang hebat lah, dia dah boleh duduk sini, boleh? Boleh ngajar, boleh tolong saya. Siapa tahu? Belum eh? Belum tahu eh? Saya pun baru tahu juga. Iaitu ayat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am. Wa'atu haqqahu kulu min thamarihi idza asmara wa yan'i wa atu haqqahu yawma hasadin wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah kata kulu min thamarihi idza asmara wa yan'i. Allah SWT dah ciptakan untuk kamu pohon-pohon yang berbuah, betul eh? Macam yang buah dah disebutkan sebelum tu. Lepas tu Allah kata makanlah daripada buah-buahannya idza asmara wa yan'i, bila dia dah berbuah dan dah masak. Kemudian wa'atu haqqahu yawma hasadi. Perintah pertama, makan buah-buahan. Perintah kedua, dan keluarkanlah haknya pada hari tuaiannya. Bila tuai dia, kita kena keluarkan sebahagian pada fakir miskin ataupun asnaf zakat. Apa hukum keluarkan zakat tanaman? Apa hukum? Wajib keluarkan zakat, hukumnya wah? Wajib. Apa hukum makan buah-buahan apabila dah masak? Wajib. Kalau ikut manhaj Abu Hanifah, wajib. Tapi kau pun cakap tak wajib. Tak tahu lah mak kata wajib makan buah-buahan bila dah masak. Sedangkan digabungkan perintah tu dalam satu jumlah. Tapi hukumnya tetap berbeza-beza. Makan hukumnya mubah. Yang ini harus. Dan banyak contoh-contoh lain. Wala tuti' minhum afiman wala kafura. Janganlah kamu taat kepada mereka-mereka ini yang berdosa dan juga yang kafir. Oh, itu masalah lain. Maknanya kita combine dua-dua ke ataupun satulah. Itu sama, itu tak ada. Sebab saya kata dalam, makin lama kita nak stop lah sebab saya dah. Okey, jadi itu jawapan kepada dalil mazhab Abu Hanifah. Dan kita ada dalil lain kan sebenarnya. Selagi air tak berubah sifatnya, najis tak? Tak najis. Itu ijma'. Termasuk Abu Hanifah berpendapat macam itu. Kenapa dalam hal ini kamu apa? Kamu berlainan pendapat. Jadi itu hukum air lepas mandi junub dalam air yang dalam. Apa hukum air? Sama lah. Yang selepas kencing saja. soalan yang mudah. Betul tak? Semua boleh jawab kan? Boleh. Apa hukum air selepas kita kencing je kat dalam air yang tenang? Boleh dipakai tak untuk buat mandi? Tak boleh. Kalau tengok ni, mandi lah tak boleh. Kencing pun patutnya tak boleh lah. Walaupun tak mandi. Pendapat dia sepatutnya sah? Sama. Kencing campur mandi? Sah? Sama lah. Sama. Baik. Ada satu detail dekat sini. Sebab tu saya kata saya yang pening dulu. Dalam hal ini, ada dua pendapat kan. Bahawa air yang buat kencing ke kencing campur mandi, kencing sahaja, mandi sahaja kan. Ada tiga pendapat kan. Kita dah katakan 1, 2, 3 tahur, tahir, najis. Dan untuk yang bersih ini, ada dua ulama yang mengatakan demikian. Dua mazhab, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi dia kata bersih saja. Sekarang kita nak ceritakan tentang hukum mustakmal dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Bila dia jadi mustakmal? Bila dia start jadi mustakmal? Untuk mazhab Syafi'i, bila awak masuk dalam air, awak masuk kaki dulu ke kepala dulu selalu? Kaki dulu lah. Masuk kaki, kalau maknanya kaki tu boleh bersih tak dengan air yang jenis macam ini yang dah bekas-bekas ni? Ha? Air ini, kaki ini bersih tak? Boleh bersih tak? Bersih. Kalau dia turun lagi, sampai ke pinggang, boleh. Kalau dah sampai ke atas, lepas tu dia keluar, sah tak mandi junub dia? Mazhab Syafi'i. Sah ke tak? Sah lah. Dia masuk kan? Maknanya, kalau dia masuk kaki, lepas tu dia keluar, ada orang ke apa panggil, dia keluar. Dia masuk balik, sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Masuk kaki belum kira? Okey, jadi bila dia kira mandi? Total. Dalam mazhab Syafi'i, awak ingatkan satu je. Dia dekat dalam ada dua pendapat. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Okey. Tapi yang masyhurnya diorang ringan sikit. Diorang kata selagi belum habis komplit mandi, dia belum mustakmal. Lagi satu pendapat mazhab Imam Ahmad. Okey, maksudnya air yang dah buat pakai mandi, air yang dah buat pakai ni sama ada kencing atau mandi junub, yang kencing tak mahu yang kencing. Kalau dia masuk boleh lah. Untuk satu orang masih available lah. Masih boleh pakai. Air tu boleh pakai untuk berapa orang dalam mazhab Syafi'i? Satu orang. Lepas tu dah tak boleh lagi. Sebab tu dia kata jangan mandi dalam air tu. Sebab tu orang faham Nabi punya larangan tu. Kenapa Nabi larang masuk? Sebab kalau masuk nanti orang lain tak boleh pakai mandi. Tetapi dalam mazhab Hambali, awak kencing je kat dalam ni, awak sendiri ni, bukan orang lain. Dia kan kencing dulu. Dia kencing dulu, kemudian dia mandi. Dia kencing, boleh tak dia mandi sekali? Sah tak? Terangkat tak ada besar? Dia kata tidak. Sebab masuk aja kaki aja dah tak boleh. In fact awak dah memang kat dalam pun kan, awak kencing kat dalam, lepas tu awak tak boleh mandi lagi. Jadi tak boleh pakai walaupun untuk satu orang. Tak boleh awak, kalau nak boleh lah. Jadi itu pun ada dia punya apa? Perbezaan dia. Sebab dia sentuh saja dia dah mustakmal. Lain tu dah mustakmal bermula daripada dikencing kat dalam. Agak-agak mazhab siapa yang lebih ringan, lebih ikut kaedah? Kaedah air mustakmal. Mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali? Mazhab Syafi'i lah, lebih ikut kaedah. Sebab mustakmal betul-betul maknanya dah pakai. Sekarang kita belum pakai, kita cuma kencing aja kat situ. Walaupun air tenang tu lebih berdua. Walaupun air tenang lebih dekat, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali Tenang tu dua kolak. Maknanya tenang tu sikit. Tenang ni ada dua macam. Satu banyak, satu sikit. Dan diorang masukkan larangan ni semuanya, mustakmal ni semua bila air dia kurang dari dua kolak. Air lebih dua kolak boleh. Sebab tu perlu nak tahu berapa banyak dua kolak. Saya rasa kita dah sampai kepada, kalau tak tahu ada teringat apa-apa. Ada apa-apa soalan sekarang ini? Kita boleh tambahkan satu lagi dalil untuk mereka-mereka yang melarang ikut mazhab jumhur daripada kita mandi dan kencing di dalam air yang kenang ni, iaitu hadis Nabi SAW tentang kaedah yang kuat sekali, iaitu la darara wa la dirar. Hadis dalam penerbangan Nawawi ni, tidak boleh apa ni memudaratkan atau memuratkan diri, memuatkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Dia pun tak boleh, dia nak memudaratkan orang lain pun tak boleh. Ada soalan? Saya ada soalan, tapi soalan dia tak susah. Setelah kita bahaskan panjang lebar dari tadi tu, sampai dua solat kita kena buat kan? Kurang habis, Maghrib dengan Isyak. Agak-agak ada tak faedah atau tak ada faedah di sebalik pengriwayatan Ibnu Hajar Asqalani, riwayat-riwayat yang tiga ni? Ada faedah tak? Ada tak ada? Ada. Ada, bahkan banyak faedah. Kalau dia cuma bawa satu je, awak tak nampak ni semua. Awak tak nampak pembahasan ulama. Sebab itu yang menulis, yang mengarang kitab Bulughul Maram ni, bukan hanya ulama hadis saja. Dia hafal, dia keluarkan saja. Dia juga adalah seorang faqih. Seorang yang alim, faham pembahasan ulama daripada sudut itu, sudut ini dan dalil-dalil mereka. Dan kita tahu tadi, dari pembahasan-pembahasan tadi, apakah dalil ulama hanya berdasarkan hadis saja? Adakah dalil-dalil mereka kita ikut-ikut-ikut itu semua dalilnya hadis saja ke? Tak kan? Sebahagiannya hadis. Sebab tu kita bahaskan. Sebahagiannya dalil daripada akal, kadang daripada luar, yang Abu Hanifah daripada luar. Mafhum kias pun ada kan? Wuduk kias dengan mandi junub. Boleh tak selepas ini kita hanya nak belajar hadis saja, tak nak belajar lain? Tak nak belajar tafsir, tak nak belajar usul fiqh, tak nak belajar mazhab-mazhab pun. Boleh? Tak boleh. Sebab tu satu hari nanti mesti kita nak kena upgrade diri kita, dan kita terpaksa belajar mazhab-mazhab yang berbeza-beza. Fiqhul muqaran, membandingkan antara satu mazhab dan mazhab-mazhab lain, dan memilih pendapat yang paling kuat selepas itu. Jadi ini mesti satu objektif kan untuk kita. Belajar macam gini ni mesti satu objektif lah secara umum. Kita lihat kat tempat kita, banyak tempat yang belajar macam gini. Mungkin belajar macam ni dekat tempat-tempat diploma ke, universiti lah. Tapi orang awam, ya saya faham, kalau ni buka kat masjid ataupun dekat dewan solat, agaknya pakcik-pakcik ke apa, habis lah kan, dah hilang lah, tak nampak lagi, tak tulis kan. Cuba bayangkan, ni tulis pun agak-agak macam boleh tahan sikit pun confuse juga. Tetapi pengenalan tu sepatutnya ada, mesti ada berkembang. Kalau kita buat macam ini, masyarakat Singapura semuanya kurang-kurang ada kefahaman, dia kurang eh, perlahan-lahan. Kalau mungkin setahun tak faham, mungkin lagi 5 tahun 10 tahun eh. Lepas itu kita akan dapati mereka bila lihat satu-satu masalah kat Singapura tentang itu, tentang ini, fatwa itu, fatwa ini, dia dah tak gabra ataupun main ikut buta je. Dia dah nampak ustaz tu cakap gini, ustaz tu cakap gini, ustaz tu cakap gini, dia dah tanya dalil itu sini, dia dah lebih pandai. Masyarakat kita ni belum, saya rasa belum sampai. Tapi kalau kita pergi tempat lain yang selalu belajar kitab macam ini, berapa kali khatam di masjid dan sebagainya, tentu penduduknya lain, tak macam kita, mereka lebih faham. Itu kelebihannya ilmu lah. Jadi kita usahakan kita belajar cara macam ini. Tapi saya masih was-was nak terangkan semua masalah dalam kitab ni style macam ini, tak habis lah nanti. Jadi minta maaf kadang-kadang saya laju je ke dan seterusnya. Kita ambil masalah yang penting-penting je. Ada apa-apa soalan ni? Apa hukum kita tak campak najis kat dalam air? sama ada dia air tenang ataupun air yang mengalir. Tapi kotoran. Hukumnya dilarang juga. Kalau teruk sangat sampai menganiayakan orang, dia mungkin sampai kepada hukum dosa. Kan jadi disebutkan oleh ulama. Sebab tu zaman dahulu mereka ada parit, kan, lalu dekat rumah dia, lepas tu depan rumah dia, rumah dia yang rumah first tu suka lah air dia mula-mula banyak, baru dia pun mandi, lepas tu dia pun cuci baju, betul tak? Sampai kat orang kat belakang dia dah nak pakai, awak dah kotor lah, sampai kat lagi bawah lagi kotor, lagi kotor dan sebagainya. Boleh tak kita kiaskan hukum perbuatan ini, hukumnya dengan hadis kita ni? Boleh tak dia jadi sumber? Boleh. Tak sepatutnya kita, walaupun dia mengalir kan, sebab asal dia ada memberi kesan buruk, apa ni, gangguan kepada orang ataupun ataupun tidak. Baik, dah selesai eh? Jadi dengan itu insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله